الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Maha suci Allah. Saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini, hari yang indah dinaikkan buku amal kita. Mudah-mudahan saat dinaikkan buku amal kita, pas turunnya hujan, insyaAllah terhapus segala dosa kita dan mendapatkan segala karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan sebelum memulai nasihat, saya mengantarkan banyak terima kasih kepada seorang ibu yang menitipkan atas nama ibunya yang telah meninggal dunia. Dia titipkan emas. Dia berkata, ini ketinggalan ibu saya dan saya sedekahkan, mudah-mudahan ibu saya di alam barzakh mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan Raudhatul Riyadhul Jannah. Dan itulah semua kita berjuang untuk agama Allah. Dan tidak ada orang yang rugi yang berjuang di jalan Allah. Malah nanti ada satu masa kalau kita di hari kiamat menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala dan melihat segala amal saleh kita, melihat sedekah kita, melihat kebaikan kita, di saat itu kita minta sama Allah, ya Allah izinkan kami boleh kembali lagi ke dunia supaya kami boleh menghabiskan segala yang kita miliki untuk jalanmu ya Allah. Tapi kita sudah belajar akhirat tidak ada kesempatan lagi. Kalau sudah di akhirat, hanya tempat balasan, tidak ada amal. Dunia ini tempatnya amal, tapi tidak ada balasan. Termasuk amal saleh kita, Allah tidak akan membalas di dunia ini setiap amal menjadi 10 kali lipat. tapi balasannya nanti kita lihat di hari kiamat. Apa yang kita dapat di dunia, kalau kita bertaat kepada Allah, Allah berkahi kehidupan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah karunia dan kabulkan hajat kita. Itu namanya berkah taat kita, bukan balasan atas taat dan kebaikan kita. Yang namanya 10 kali lipat, 50 kali lipat, 700 kali lipat, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala berlipat ganda bagi hamba-hamba yang dihendaki. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab, dan Allah maha memberi rizki kepada siapa yang dihendaki Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan rizki tanpa hitung-hitungan dan tidak ada batasnya. Ini semuanya Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan dalam kehidupan kita bintu taufiq untuk istiqamah beribadah. Dan bagi saya nikmat yang terbesar, kita mendapatkan taufiqnya Allah untuk beribadah. Inilah rahasia dunia. Kita mendapatkan taufiqnya Allah boleh beribadah. Tidak semua boleh salat malam, tapi ada di antara kita yang Allah bukakan pintu taufik senang salat malam. Tidak semua salat subuh di masjid, tapi Allah bukakan pintu taufik untuk boleh salat di masjid. Tidak semua ingin dan senang belajar ilmu, tapi Allah bukakan pintu taufik senang menuntut ilmu. Dan tidak semua menjaga rizki yang halal, yang penting dapat saja rizki dari mana saja tidak menjadi masalah. Tapi bagi orang yang menjaga rizki dan sumber rizki, Allah bukakan pintu taufik supaya dia menjaga diri dari rizki yang haram. Jadi atas segala gerakan kita menuju ke ridha Allah, menuju ke surga Allah, ini semuanya atas taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mesti kita bersyukur atas nikmat taufik, dan itu makna yang tersembunyi di dalam ihdinas siratal mustaqim. Berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang dimaksud di sini petunjuk adalah hidayah taufiq. Hidayah taufiq. Kita ingin mendapatkan hidayah taufiq dalam segala urusan kita, bukan hanya dalam ibadah, bukan hanya dalam salat, bukan hanya dalam sedekah, bukan hanya dalam puasa dan yang lain. Semua urusan kita memerlukan taufik dan pimpinan Allah. Biarkan urusan dunia pun kita perlu pimpinan Allah supaya kita mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga kita senantiasa kita harap taufik dari Allah supaya kita hidup di dalam rumah tangga dalam bahagia, sakinah, mawaddah. Oleh karena itu orang mukmin selalu meyakinkan diri tidak boleh melepaskan diri daripada Allah. Lahir dan batin selalu kita bersama Allah. Dan orang yang merasakan macam itu akan Allah senantiasa bersama kita. Inna Allaha ma'al muttaqin. Inna Allaha ma'as sabirin. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw والذين هم محسنون. Allah bersama orang yang berbuat baik, Allah bersama orang yang sabar, Allah bersama orang yang takwa, Allah bersama orang yang mencintai agama, Allah bersama orang yang memperdulikan agama Allah, Allah bersama orang yang senantiasa berjuang sampai mati pisah dari dunia ini dia menghabiskan tenaga, fikiran, harta, segala kemampuan untuk di jalan Allah. Cukup kita mendapatkan karunia dan kenikmatan, Allah bersama kita. Kalau kita rasakan Allah bersama kita, sudah aman. Sudah aman. Semua kemintaan kita, permohonan kita selesai. Allah bersama kita. Tidak ada masalah. Tapi yang punya masalah, yang tidak punya Allah, ini yang punya masalah. Yang tidak merasa punya Allah, tidak merasa ada Tuhan, saat dia punya hajat boleh menadu dan mengajukan hajatnya kepada Tuhan ya Allah. Man wajada Allah famada faqad, wa man faqada Allah famada wajada. Barang siapa yang memiliki Allah, tidak ada yang terhilang. Tidak ada kehilangan apa. Biar tidak ada harta, biar tidak ada rumah, biar tidak ada keluarga, biar tidak ada keturunan, tidak ada kehilangan apa. Karena dia cukup sudah memiliki Allah. Itu dia hidup dalam rasa itu. Tapi barang siapa yang kehilangannya Allah, sesungguhnya tidak memiliki apa. Biarkan saja keluarganya yang terbesar, keluarganya yang terkaya, rumahnya yang terbagus, kehidupan yang paling mewah, tapi dia tidak memiliki Allah, tidak mengenal Allah, tidak tahu jalan kepada Allah, kosong, nol. Tidak ada artinya. Dan semua akan terbuka dan terbongkar nanti di hadapan Allah. Akan ketahuan hakikat kita semua. Semua yang tersembunyi dalam diri kita, dalam hati kita, dalam perbuatan kita. Silakan berkata-kata apa saja, nanti Anda sendiri akan mendengar di hari kiamat. Silakan ketik dan tulis apa saja, nanti Anda akan lihat dengan mata sendiri. Silakan berbuat apa saja, nanti Anda sendiri akan menghadapinya di hadapan Allah. Kalau memang Anda tidak senang nanti di hari kiamat melihat tulisan yang tidak jelas, tulisan yang tidak senang, tulisan yang memurka Allah, jangan menulis sesuatu yang membuat kita menyesal nanti di hadapan Allah. Kalau kita takut berbuat sesuatu yang dimurkai Allah dan nanti hari kiamat Allah tunjukkan perbuatan kita, jangan berbuat sesuatu yang membuat kita menyesal nanti di hari kiamat. Kalau kita takut dan malu ucapan kita terhitung dan semuanya akan kita nampak dan lihat di hari kemudian, jangan berkata macam-macam yang menyakitkan perasaan kita nanti di hari kemudian. Di mana-mana seluruh dunia mereka memiliki mobile bermacam-macam, apalagi masa teknologi sekarang, dan malah membuangkan, menghabiskan waktu untuk mobile dan perhatiannya mobile itu bermacam-macam. Baru keluar satu mobile yang baru, Samsung atau iPhone atau apa, tidak lama lagi keluar yang terbaru lagi. Dan manusia menghabiskan harta dan tenaga untuk memiliki teknologi yang itu. Begitu dia mendapatkan, malah dia memakai menjauhkan diri daripada Allah. Apa yang terjadi? Nanti setiap dia ketik dalam mobile itu akan dilihat oleh mata sendiri. Berarti jemaah sekalian, kita SMS, kita BlackBerry, kita apa saja, termasuk email kita, setiap satu kata akan tersimpan dalam buku amal kita. Berarti kita nulis buku amal kita sendiri. Kalau memang anda malu, tidak mau Allah tambahkan nanti di hari kemudian di hadapan miliar manusia apa yang kita ketik dalam mobile kita, udah jangan anda ketik yang Allah tidak senang, supaya nanti jangan anda melihat yang tidak senang. Surah Yasin 48 sampai dengan 54. Saya minta dibantu terjemahan, kalau ada Quran terjemah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله. Sungguh yang boleh membaca kitab Allah, apalagi Yasin, apalagi Yasin, dibuktikan sejarah medis, Yasin 48 ayat. Maaf, 83 ayat. Ayat sesuai jumlah syarat kecerdasan kita di dalam otak, 83 syarat. Dibuktikan sejarah medis, bunyi suara huruf surah Yasin menambah kecerdasan otak. Itu baru dibuktikan. Huruf yang terletak di dalam surah Yasin menambah kecerdasan otak. Subhanallah. Setiap masa ketemu sesuatu yang rahasia dalam Al-Quran. Dan ilmu manusia sekarang, kemajuan ilmu membuktikan kelebihan Quran, membuktikan mukjizat Al-Quran, tunjukkan kepada dunia apa yang terisi dalam Al-Quran. Yang semestinya kita memberikan perhatian yang lebih baik untuk Al-Quran. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما دقت قراءة اليوم؟ نعم دقت قراءة. ها ما ندري. أوه يا سلكان. Mana ada mikir satu lagi? Tak ada. Saya insyaAllah tidak mengambil banyak masa. Kalau saya mau tafsirkan atau membawa ayat sambil hayati, habis masa baru satu ayat. Baru satu ayat. Tapi saya tidak minta anda menghayati. Kalau anda menghayati nanti saja sendiri. Kalau mau hayati sama saya, satu ayat habis masa. Dan kita mau habiskan 48 sampai 52. Bismillahirrahmanirrahim. 48. Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, yaitu hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja, yaitu suara tiupan sangkakala yang pertama yang menghancurkan bumi, yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Yang sudah tidak jauh dari keluarga tidak ketemu lagi. Yang sudah menjemurkan baju supaya kering habis cuci, tidak dapat ambil lagi. Yang sudah membelikan baju untuk melipat dan membawa pulang, tidak sempat lagi. Sangat sebentar dengan tiupan itu habis semua. Cuba terbayang kalau di saat itu miliaran manusia yang ada di bumi dalam satu titik habis. Dahsyat luar biasa. Idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqala wa qala al insanu ma lana. Manusia di saat itu bertanya, apa yang terjadi? Ada apa? Kenapa bumi? Apa yang terjadi? Beristiwa yang tidak termasuk akal, yang tidak pernah terbayang. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, akan bumi menceritakan segala perbuatan kita di muka bumi. Bumi yang cerita, bukan tumbuh badan lagi, bumi yang cerita. Apa itu baik atau buruk? Dia tunjukkan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, di hari ini jam sekian, tanggal sekian, ini hamba berbuat dosa ini, ditambah ini. Oleh karena itu disunnahkan kita berbanyak ibadah di bermacam tempat supaya mendapatkan banyak kesaksian baik daripada kesaksian buruk. Salat sunnah sebentar sini, sebentar ke sana, sebentar ke belakang, di rumah, sempatkan di mana-mana ada kesempatan kita salat sama. Mencari banyak saksi bumi. Mudah-mudahan dalam banyak saksi yang ada di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa kita yang sama juga di atas muka bumi. Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha, barakata bumi bi anna rabbaka awhala. Allah yang mewahyukan kepada bumi untuk berbicara. Terus. Dan ditiuplah sangkakala yang kedua, yang sesudahnya bangkitlah orang-orang dalam kubur. Subhanallah. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka. Saat, saat tiupan yang kedua, semua makhluk akan tumbuh. Turunnya hujan besar dan keluar makhluk manusia dari kuburannya seperti tanaman tumbuh. Sampai menjadi sempurna dalam keadaan telanjang, semacam baru dilahirkan. Waktu di dunia dilahirkan oleh ibu tidak berpakai apa-apa. Di akhirat yang melahirkan manusia adalah bumi. Dilahirkan ke muka bumi. Dan saat mereka sudah keluar, lelaki dan wanita dan semuanya baru dilahirkan, tidak berbaki apa-apa. Tidak ada yang melihat ke kanan kiri, bagaimana wanita ini tidak berbaki pakaian, bagaimana lelaki ini tidak berpakaian, karena semuanya matanya hanya ke atas menuju ke tempat yang sama, mulai hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha waktu Rasulullah menggambarkan kaget, tidak boleh terbayang. Ya Rasulullah, ar-rijal wal nisa, lelaki dan wanita sama, bersama-sama dalam keadaan itu telanjang, tidak berbagi apa-apa. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, manusia di saat itu punya kesibukan yang cukup dahsyat. Punya kesibukan yang cukup dahsyat. Tidak ada fikirannya kemana-mana, hanya kepada Allah. Binatang pun dibangkit, bukan hanya manusia, binatang pun bangkit dan dihisab oleh Allah. Sebelum Allah menghisabkan manusia, supaya Allah tunjukkan kepada manusia maha adil Allah saat hisab. Kalau adil Allah berlaku bagi binatang, apalagi bagi manusia. Allah maha adil. Semua di saat itu habis dibangkitkan dalam keadaan yang sudah digambarkan 50 ribu tahun berdiri menunggu hisab. Dan satu hari di hari kemudian dihitung dalam hari dunia, satu hari hari kiamat kali 1000 tahun hitungan tahun dunia. Berarti jamaah sekalian, satu hari kalau Allah gambarkan hari kiamat, kita berdiri 50 ribu tahun kali 1000 tahun. Berapa? Berapa lama kita berdiri dalam keadaan Allah Maha Tahu saja, sampai umat manusia tidak bertahan lagi. Mataharinya sangat dekat, keadaannya bertelanjang, tidak ada makanan dan minum, semuanya haus. Malah terbalik, keringat manusia yang biasa dari kepala menuju ke bawah, malah di hari kiamat terbalik, keringat kita dari kaki sampai ke atas menaik, bukan menurun. Kenapa menaik? Ini tergantung dosa maksiat kita. Setiap kita berlaku dosa, jumlah dosa maksiat kita akan keringat itu meraih sambil menuju ke leher kita. Ada orang keringatnya sambil bagian kaki, ada yang sambil lututnya, ada yang sambil perutnya, ada yang sambil ke dadanya, ada yang sambil kepada lehernya. Sambil dia 50 ribu tahun tergesa-gesa tidak boleh bernafas, karena dia merasakan tenggelam dalam keringatnya sendiri. Ini gara-gara dosa masih. Malah ada orang yang telah sudah tergelap dan tenggelam dalam keringatnya sendiri. Ini perlu hisab. Ini yang dirasakan oleh manusia, kesiksaan yang amat dahsyat. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Peristiwa hari kiamat itu sangat dahsyat, yang membuat manusia yang nampaknya muda tapi dengan dahsyatnya hari kiamat langsung menjadi orang tua. Rambutnya berubah menjadi putih. Subhanallah. Apa yang kita akan hadapi dan apa yang kita siapkan untuk hari itu? Di saat itu semua manusia menuju kepada para nabi dan rasul, minta tolong. Kami sudah tidak kuat menahan panasnya matahari, tidak kuat bertahan keringat kita sudah menelamkan kita sambil mau rasa mati. Biarkan saja kita ke neraka, yang penting selesai kondisi dan keadaan ini. Minta dihisab, segerakan dihisab. Semuanya lari kepada Nabi Adam. Semua. Nabi Adam yang namanya Nabi yang pertama yang diciptakan oleh Allah sendiri, beliau menjawab, maaf, saya tidak boleh memberikan tolongan sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Dan beliau berdoa, Allahumma sallim sallim. Ini Nabi Adam berkata, ya Allah selamatkan. Nabi Adam berkata, ya Allah selamatkan. Apa yang kita menjawab? Kalau Nabi Adam berkata, ya Allah selamatkan, kita manusia mau bilang apa sama Allah? Kalau semua para Nabi minta diselamatkan, ini para Nabi dan Rasul yang sudah mulia di sisi Allah, minta diselamatkan, apalagi kita? Apalagi kita yang tidak ada arti, yang tidak punya apa-apa. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu siapa di antara kita yang ikhlas, siapa di antara kita yang jujur, siapa yang di antara kita yang benar-benar berjuang untuk agama Allah. Ini semuanya nanti agar kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Larinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga jawab yang sama. Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Saya tidak boleh bantu. Allahumma sallim, sallim. Ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan. Lari kepada para Nabi dan Rasul yang lain. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semua jawab yang sama. Terakhir Nabi Isa alaihi salam tunjukkan ada seorang yang boleh bantu, hanya satu, tidak ada lain. Pergi ke sana, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan kita. Kemuliaan kita, bapak, ibu, tuan-tuan, puan-puan yang dihasut oleh ummah yang terdahulu, yang diirikan oleh ummah yang terdahulu, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat mendengar berita kita. Seluruh umat di dalam kitabnya masing-masing sudah mendapatkan cerita umat kita. Mereka punya keinginan bagaimana boleh jadi sebagian dari umat Nabi Muhammad ini, karena mereka tahu memiliki Nabi yang luar biasa kemuliaannya. Semuanya datang. Kita mesti bersyukur kepada Allah karena tuan-tuan, puan-puan terpilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mesti kita jaga, dan ini yang mesti kita muliakan, dan ini yang mesti kita amalkan dan kita bangkitkan. Jangan sampai kita menjadi orang umat Nabi Muhammad tapi mengecewakan Nabi Muhammad. semestinya kita bersyukur karena kita memiliki Nabi yang akan membela kita, akan menolong kita, dan tidak akan mau melepaskan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia, walaupun bukan umatnya, Muslim non-Muslim, apapun agamanya, apapun budayanya, apapun jenisnya, dari umat yang terdahulu sampai umat sekarang, semuanya datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi yang tersayang, yang dicintai Allah, tolonglah, minta bantuanmu, berjakab sama Allah supaya mulai hisab. Kita tidak tahan lagi. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Dia menangkan tangannya dan memukul dadanya. Saya yang diizinkan bantu kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Dan bersujud di saat itu di hadapan arsy Allah. Kata Rasulullah, di saat aku bersujud di hari kiamat, Allah menganugerahkan lidahku untuk mengucapkan kata-kata pujian yang tidak pernah manusia sebelumnya menyebutkan. Allah anugerahkan dan gerakkan lisan Nabi kita di saat itu mengucapkan puji-puji kepada Allah yang tidak pernah tersebut sebelumnya. Subhanallah. Allah biarkan beberapa lama, habis itu Allah perintahkan, ya Habibi, ya Muhammad, cintaku wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, angkatlah kepalamu dan minta apa yang kamu minta, aku akan berikan. Isfa' tushaffa', berilah syafaatmu, pertolonganmu, aku akan terima syafaat. Langsung Nabi Muhammad meminta, ya Allah, kasihan manusia, tolonglah ya Allah, mulai hisab. Langsung turun bertugas malaikat membawa buku amal-amal kita masing-masing. Terbuka semuanya, terbongkar semuanya, terlihat semuanya. Di antara yang makhluk yang dimuliakan Allah, kalau Allah hisabkan dia, tapi menutupi satu hijab, namanya hijabus sitr, hijab penutupan, supaya saat dihisab sama Allah, tidak ada siapapun yang boleh tahu. Ini mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tapi ada yang lain yang dihisab oleh Allah di depan mata miliaran manusia supaya ketahuan siapa itu orang sebenarnya. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hijab yang menutupi saat kita hisab. Dan barang siapa yang menghisabkan diri di dunia muhasabah, akan Allah ringankan hisabnya di akhir. Oleh karena itu jemaah sekalian, biasakan diri muhasabah setiap malam, setiap mau tidur, apa berlaku kita sehari itu, dan apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita harapkan nanti malamnya, apa yang kita jaga salat malam, apa kekurangan kita, apa kelemahan kita, apa dosa maksiat kita, supaya kita sadar sebelum nanti disadarkan. Lebih baik kita sadar sendiri daripada disadarkan. Mereka berkata, aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Murah, dan benarlah Rasul-Rasul. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. pada maka pada hari itu seorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu cukup. Tolong ayat yang terakhir. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Tidak ada siapapun nanti di hari itu yang akan rugi dan dizalimi. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Tuhanmu tidak akan menzalimi siapapun. Tapi kita yang akan tampak kezaliman kita muncul. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَا. Dan tidak ada balasan selain apa yang kita kerjakan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Tolong perhatikan jemaah sekalian. Marilah kita sama-sama buka halaman baru sama Allah. Marilah kita sama-sama berbaiki diri. Marilah kita sama-sama buka hati yang terbaru. Apalagi kita sama-sama sudah di dalam tahun baru Hijriah. Kita hijrah kalbu, hijrah dari hawa nafsu, hijrah dari cinta dunia, hijrah dari harta yang haram, hijrah dari durhaka, hijrah dari malas, hijrah dari ketiduran salat malam, hijrah dari malas datang ke masjid, hijrah dari ucapan-ucapan menjelekkan orang dan menghina orang, hijrah dari ghibah, dari fitnah, hijrah dari pandangan dosa maksiat, hijrah dari mendengar dosa maksiat, hijrah dari langkah-langkah ke tempat murka Allah, hijrah dari segala keburukan menjadi hijrah kepada segala kebaikan, menjadi hati yang bersih, hati yang murni, hati yang istimewa, yang terisi cinta Allah, yang jiwa semangat untuk agama Allah, berfikirannya untuk agama Allah, dan berfikirannya dan berduli kepada umat Islam. Marilah kita sama berhijrah, berhijrah lahir dan batin, bukan hijrah tempat, tapi hijrah niyawa, hijrah nafsu, hijrah kalbu, agar Allah subhanahu wa ta'ala melihat keikhlasan kita, kesungguhan kita, kita serius mau buka pintu baru sama Allah, agar masa lalu segala kekurangan kita dimaafkan Allah, segala dosa maksiat kita diampuni Allah, dan segala aib kita ditutupi Allah subhanahu wa ta'ala. Anda siap? Anda siap? Siap. Kau jawabannya malas. Anda siap? Siap. Jemaah sekalian, kita tidak tahu. Boleh saya jumpa hari ini, tapi saya tidak tahu apakah ada izin Allah saya boleh jumpa lagi. Kalau tidak jumpa sekarang, mungkin jumpa nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, selalu kita memanfaatkan kesempatan Allah menghantarkan saya datang berjumpa dan silaturahim dengan tuan-tuan, puan-puan. Ini kesempatan bagi kita semua sama-sama memanfaatkan sebaik-baik mungkin, karena kita tidak tahu bila ada lagi orang yang memberikan nasihat yang insya Allah